Bareng Sonata langsung aja kita. Yuk kita goyang bareng goyang, Bapak goyang Kepala Desa Cerme. Bapak Sekdes Cerme. Bapak Lula Darujo. Goyang Gateboy Mujair Sonata. Sonata. Goyang Bang. Jangan lupa.